Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pendengar radio dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa Radio TV, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kembali kita bertemu dalam kajian ilmiah pembahasan kitab hadis Riyadhus Shalihin yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullahu taala. Dan kajian insyaAllah akan diterjemahkan oleh Al-Ustaz Anas Burhanuddin hafizahullahu ta'ala. Dan kita telah tersambung dengan Syekh. Kita akan coba untuk menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Fadilatul Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban akhi Syekh Ihsan, wa marhaban bijami' al-mustam'in lihadihi al-ida'ah, ida'ati raja'. وأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. وبمناسبة أننا نستقبل العشر الأواخر لشهر رمضان المبارك وفيها خير الليالي والأيام وفيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، فإني أدعو الله سبحانه وتعالى لإخواني المسلمين في أندونيسيا ومن يستمعون إلينا من خلال هذا البرنامج أن يوفقهم أجمعين لاغتنام هذه العشر المباركات في الطاعة والعبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يغنمهم أجمعين خير وبركة ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar Radio Roja sekalian, sehubungan dengan masuknya 10 malam terakhir dari bulan Ramadan yang sebentar lagi akan kita masuki, sehubungan dengan mendekatnya 10 malam terakhir bulan Ramadan yang sebentar lagi akan kita masuki, di mana dia adalah malam-malam terbaik sepanjang tahun. Juga dengan mendekatnya Lailatul Qadar yang ada di antara malam-malam yang 10 ini, dan kita semuanya sudah mengetahui bahwasanya Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Maka saya berdoa untuk saudara-saudara saya di Indonesia dan siapapun yang mendengar siaran ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka taufik untuk bisa mengisinya dengan ketaatan dan ibadah, untuk bisa mengisinya dengan ibadah sebanyak mungkin, untuk bisa mengisinya dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semuanya bisa meraih kebaikan dan barokah dari malam Lailatul Qadar. Dan kita juga berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kondisi dan keadaan kita semuanya, serta tidak membiarkan kita bergantung pada diri kita sendiri meskipun hanya sekejap mata. Aurada al-musannif rahimahullahu taala haditha Ibn Umar radhiyallahu anhuma. ونحن لا نزال أيها الإخوة المستمعون في باب صفة طول القميص والكم والإزار. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وهذا الحديث فيه أن الإسبال ليس في الإزار فقط، بأن ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، وإنما أيضا يتناول القميص وكذلك يتناول العمامة، بحيث أن القميص يكون إلى الرسغ كما تقدم معنا في الحديث الأول، كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. والعمامة أيضا لا تكون بإطالة زائدة، لطرفيها ودؤابتها، لأن هذا من الخيلاء، أن هذا من الخيلاء، ولكن يتوسط المرء في ذلك. فالإسبال لا يختص بالإزار والقميص، بل يتناول العمامة ويتناول الكم، كم القميص. Hari ini kita masih ada dalam pembahasan bab panjangnya gamis, lengan baju, dan sarung. Artinya sebatas mana gamis, lengan baju, dan sarung kita. Dan kita telah sampai pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dengan sanad yang sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, isbal itu terjadi pada sarung, gamis, dan sorban. Barang siapa yang memanjangkan salah satu dari benda-benda ini dengan kesombongan, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya isbal yang dilarang, itu, memanjangkan pakaian yang dilarang, itu tidak hanya terjadi pada sarung saja. Namun isbal juga bisa terjadi dalam gamis, ya, maksudnya adalah dalam lengan baju kita. Dan dalam pembahasan yang lalu telah kita jelaskan bahwasanya lengan baju Rasulullah SAW itu sampai ke pergelangan tangan. Ya. Demikian juga isbal terjadi kadang-kadang dalam imamah atau sorban, di mana seorang muslim tidak boleh memanjangkan ekor sorbannya, ya. Sorban itu memiliki ekor biasanya. Ini tidak boleh terlalu panjang, tidak boleh panjangnya berlebihan. Dan jika dia memanjangkannya secara berlebihan, maka berarti dia telah melakukan khuyala, telah melakukannya dengan kesombongan. Dan tidaklah setiap muslim mengambil sikap tengah dalam perkara-perkara ini. Thumma awrad rahimahullah ta'ala haditha Abi Juray Jabir ibn Sulaym رضي الله عنه قال رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، قلت من هذا؟ قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين، قال لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، قل السلام عليكم، قال قلت أنت رسول الله؟ قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فظلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال قلت اعهد لي. قال لا تسبن أحدا. قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا، ولا تحقرن من المعروف شيئا، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا حديث عظيم جدا مليء بالفوائد التربوية والآداب الرفيعة العلية التي تدل على جمال هذا الإسلام وكماله وعظيم صيانته للمرء المسلم في مظهره ومخبره، في عبادته لربه سبحانه وتعالى وتعامله مع خلق الله، وأن دين الله سبحانه وتعالى دين تام كامل، كما قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فجاء الدين المبارك بأكمل الآداب وأعظم الأخلاق وأجمل الهيئات التي يكون عليها المسلم الذي من الله سبحانه وتعالى عليه بأن كان من أهل هذا الدين العظيم المبارك. قال أبو جري جابر بن سليم رضي الله عنه: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيها المستمعون الكرام فيه كمال الاستجابة لدى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحسن الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لأنهم خير الناس انقيادا واتباعا وتأسيا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وبلغ مقامهم في هذا الأمر أن قال أن جعلهم الله سبحانه وتعالى قدوة لمن بعدهم، كما قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ولا يزال العبد موفقا قريبا من الخير ما كان متبعا ومؤتسيا بهؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. فانظر إلى حالهم فيما يصفه جابر رضي الله عنه، قال: لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، أي أنهم منقادون تمام الانقياد، ليس عندهم تردد ولا يقع عندهم في نفوسهم حرج، وإنما هم مستجيبون تماما. والله يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Selanjutnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Juhray bin Jabir Abu Huray Jabir bin Sulaim radhiyallahu anhu. Beliau berkata: aku melihat seorang pria yang orang-orang selalu merujuk kepada pendapatnya. Tidaklah dia mengucapkan sesuatu kecuali teman-temannya merujuk kepadanya. Tidaklah ia mengucapkan sesuatu kecuali mereka merujuk perkataan itu. Maka aku berkata, siapa ini? Orang-orang mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku berkata, alaikassalamu ya Rasulullah. Atas engkau salam wahai Rasulullah, dua kali. Maka beliau mengatakan, la taqul alaikassalam. Jangan engkau mengatakan alaikassalam, karena alaikassalam itu adalah salam orang-orang yang sudah meninggal. Katakanlah assalamu alaik. Katakanlah assalamu alaik. Ya, dibalik, bukan alaikassalam tapi assalamu alaik. Kemudian aku berkata, apakah kamu Rasulullah? Maka beliau mengatakan, saya adalah Rasul dari Allah yang jika engkau tertimpa musibah, kemudian engkau berdoa kepadanya, maka dia akan mengangkatnya darimu. Jika engkau mengalami paceklik, kemudian engkau berdoa kepadanya, maka dia akan menumbuhkan tanaman untukmu. Dan jika engkau berada di sebuah tanah yang gersang dan kosong, kemudian tungganganmu hilang, lantas engkau berdoa kepadanya, dia akan mengembalikan tunggangan itu untukmu. Dia akan mengembalikan tunggangan itu kepadamu. Maka aku berkata kepadanya, berilah aku wasiat. Maka beliau pun berkata, janganlah engkau mengumpat seorang pun. janganlah engkau memaki seorang pun. Maka aku pun tidak pernah memaki siapapun, baik itu orang yang bebas, seorang budak belian, juga tidak pernah aku mengumpat binatang. Tidak itu unta, tidak pula kambing. Kemudian beliau mengatakan, dan janganlah engkau mengejek kebaikan sedikit pun. Janganlah engkau menganggap kecil atau meremehkan kebaikan, meskipun itu hanya sedikit. Janganlah dan hendaklah engkau berbicara kepada saudaramu dalam keadaan berseri-seri. Dalam keadaan engkau memberikan wajah yang berseri-seri kepada saudaramu itu. Sesungguhnya itu termasuk kebaikan. Angkatlah sarungmu sampai setengah betis. Dan jika engkau enggan untuk mengangkatnya setengah betis, maka hendaklah engkau mengangkatnya sampai di atas kedua mata kaki. Hindarilah olehmu isbal, memanjangkan sarung atau celana panjang, karena sesungguhnya dia termasuk kesombongan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai kesombongan, dan jika ada seseorang yang mencacimu atau mencelamu dengan aib atau keburukan yang dia ketahui ada padamu, janganlah engkau mencacinya dengan keburukan yang engkau ketahui ada pada dirinya. Sesungguhnya akibat buruk perbuatan itu akan menimpa dia. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Hadis ini merupakan sebuah hadis yang agung, yang penuh dengan berbagai faedah dalam hal pendidikan, juga berisi banyak hal tentang adab-adab yang agung, yang mengajarkan kepada setiap muslim untuk menjaga penampilan dan akhlaknya, untuk melakukan cara yang baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam bergaul dengan sesama manusia. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Islam kita adalah agama yang lengkap dan sempurna. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah aku lengkapkan untuk kalian nikmatku. Ya, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adab-adab terbaik dan penampilan-penampilan terbaik yang perlu ditiru oleh setiap muslim. Dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Abu Jurayj Jabir bin Sulaim radhiyallahu anhu berkata, aku telah melihat seorang pria yang orang-orang senantiasa merujuk kepada pendapatnya. Tidaklah dia mengucapkan sesuatu kecuali mereka merujuk pada ucapan itu. Hal ini menunjukkan tentang sempurnanya istijabah, sempurnanya para sahabat dalam meneladani Nabi Muhammad SAW. Ya, mereka adalah umat terbaik, mereka adalah generasi umat Islam yang terbaik, karena mereka adalah yang paling bagus dalam mencontoh dan meneladani beliau serta mentaatinya. Sebagaimana dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat, dan orang-orang yang masuk Islam terdahulu dari kalangan Muhajirin dan Ansar dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Jadi para sahabat dipuji dalam ayat ini, dan Allah juga memuji orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Maka sesungguhnya manusia masih akan tetap berada dalam kebaikan selagi dia masih mengikuti dan mencontoh para sahabat yang mulia ini. Dan apa yang telah mereka contohkan adalah sebuah contoh yang sangat bagus, yaitu kesempurnaan dalam mentaati dan mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-fa'idah ats-tsaniyah qawluhu قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين قال لا تقل عليك السلام عليك السلام تحية الموتى قل السلام عليك وهذا فيه أن التحية تحية الإسلام هي أن يبدأ بالدعاء قبل ذكر المدعو له لا يقال عليك هذا هو المدعو له وإنما يبدأ بالسلام الدعاء أولا يقال السلام عليك ولا شك أن هذا هو الأكمل وهو الذي جاء به الهدي عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول عليك السلام، وأمره أن يقول السلام عليكم، بأن يبدأ بالدعاء قبل ذكر المدعو له. وقوله عليك السلام تحية الموتى ليس المراد أن المشروع في التحية للموتى أن يقدم المدعو له على ذكر الدعاء، بل التحية للموتى التي جاء بها الإسلام كالتحية للأحياء في تقديم الدعاء على ذكر المدعو له. ففي السلام على الأحياء يقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي السلام على الموتى يقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين إلى آخر الدعاء المعروف. لا يقال عليكم السلام دار قوم، وإنما يقال السلام عليكم بتقديم الدعاء على المدعو له، تقديم الدعاء على المدعو له. وقوله في هذا الحديث عليك السلام تحية الموتى المراد به فيما ألفوه واعتادوا عليه، لا فيما جاء به الإسلام، أن هذا شيء ألفوه، ولا سيما في أشعارهم إذا أراد أن يسلم على ميت قال عليك السلام أو عليك مني السلام أو نحو ذلك، هذا الذي ألفوه. فقوله عليك السلام تحية الموتى أي فيما ألفتموه واعتدتم عليه، لأن هذا هو هدي الإسلام في هذا الباب. والشاهد أن التحية تحية الموتى مثل تحية الأحياء من حيث تقديم الدعاء على ذكر المدعو له. Apa yang telah dicontohkan oleh para sahabat berupa kesempurnaan dalam menaati dan mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seperti yang diperintahkan dalam Al-Qur'an dalam sebuah ayat yang artinya, ya demi Tuhanmu mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak mendapatkan sesuatu kekecewaan atas apa yang telah engkau hukumi, dan mereka menyerahkan diri secara utuh. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini adalah bagaimana cara kita menyampaikan tahiyat atau salam dalam Islam. Di sini disebutkan bahwasanya Abu Jurai mengucapkan alaikassalam. Kemudian Rasulullah SAW mengingkari hal tersebut dan mengatakan yang benar adalah assalamu alaik. Hal ini menunjukkan bahwasanya dalam Islam salam itu dimulai dengan doa dahulu sebelum menyebutkan orang yang didoakan. Mendahulukan doa sebelum orang yang sebelum menyebutkan orang yang didoakan. Jadi kita mengucapkan assalamu alaika atau assalamu alaikum, dan ini adalah yang lebih sempurna. Jadi kalau kita mengucapkan alaikassalam berarti kita telah mendahulukan orang yang didoakan sebelum doanya. Dan ini tidak beda antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Pada orang hidup kita mengucapkan assalamu alaikum. Dan kepada orang-orang yang sudah meninggal pun dalam hadis dijelaskan bahwasanya doa yang diperuntukkan untuk mereka adalah assalamu alaikum daru qaumin mu'minin. Salam atas kalian, negeri atau tempat tinggal orang-orang yang beriman saat kita melewati sebuah kuburan. Disunahkan untuk mengucapkan seperti itu. Jadi sama saja dalam Islam, salam untuk orang yang masih hidup maupun orang yang meninggal itu dengan mendahulukan doa sebelum menyebut orang yang didoakan. Adapun sabda beliau di sini, bahwasanya alaikassalam adalah salam untuk orang-orang yang sudah meninggal, itu maksudnya adalah dalam adat kebiasaan orang Arab. Sebelum datangnya Islam. Jadi mereka dalam kebiasaan mereka sehari-hari, dalam syair-syair mereka biasa mengucapkan misalnya alaika minni assalam. Atasmu dariku ada salam. Mereka ucapkan untuk orang-orang yang sudah meninggal. Adapun dalam Islam maka tahiyat atau salam untuk orang yang hidup maupun yang sudah meninggal itu sama, yaitu dengan mendahulukan doa dahulu sebelum menyebutkan orang yang ingin didoakan. الفائدة الثالثة قوله قلت أنت رسول الله، قال أنا رسول الله. وهذا فيه فائدة عظيمة وهي تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه في هيئته ليس متميزا عن الصحابة بلباس معين أو هيئة معينة أو مكان خاص في الجلوس. ولهذا يحتاج السائل إذا دخل أن يسأل مثل هذا السؤال، أنت رسول الله أو أين رسول الله، لأنه ليس فيه في لباسه أو هيئته ما يميزه عن الآخرين، بخلاف العظماء. العظماء إذا دخل الداخل مجالسهم لا يحتاج أن يسأل لتميزهم في مجلسهم عن الآخرين ولباسهم عن الآخرين وما حولهم من الحشم عن الآخرين، فلا يحتاج أن يسأل. أما النبي صلى الله عليه وسلم لتواضعه صلى الله عليه وسلم إذا دخل الداخل ممن لا يعرفه مسبقا يحتاج أن يسأل، مثل ما حصل من أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه. Faedah yang ketiga dari hadis yang panjang ini adalah pertanyaan Abu Jurai saat beliau bertanya kepada para sahabat, saat beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anta Rasulullah?" Apakah Anda adalah utusan Allah? Hal ini menjelaskan kepada kita kerendahan hati dan tawadhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau tidak memiliki penampilan yang beda dari penampilan para sahabat beliau. Beliau juga tidak memakai pakaian yang istimewa dibanding pakaian para sahabat beliau semuanya. Makanya orang yang tidak mengenal beliau dan baru bertemu pertama kali selalu butuh untuk bertanya kepada orang-orang yang ada dengan mengatakan anta Rasulullah atau aina Rasulullah, ya, di mana Rasulullah, ya. Karena beliau sama sekali tidak beda dalam penampilan dibanding dengan para sahabat beliau semuanya. Berbeda dengan para tokoh, ya, para bangsawan, ya, para penguasa, di mana orang-orang yang ingin bertemu dengan mereka tidak perlu untuk bertanya, karena biasanya mereka memiliki penampilan yang paling beda dibanding para pengikut dan para pengawal mereka. Kemudian juga bisa ketahuan dari banyaknya pengawal yang melindungi orang tersebut, ya. Jadi siapapun yang datang untuk menemui para pejabat, para petinggi, para penguasa ini tidak perlu untuk bertanya kepada orang yang ada di situ, karena sudah jelas yang mana yang pejabat. الفائدة الرابعة في هذا الحديث وهي فائدة عظيمة جدا، قوله صلى الله عليه وسلم أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فظلت راحلتك فدعوته ردها عليك. وهذا فيه مقام التوحيد العظيم الذي هو أعظم الأمور وأجلها على الإطلاق، وأن العبادة ومنها الدعاء حق لله سبحانه وتعالى وحده لا يلتجأ إلا إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم رسول من هذا شأنه سبحانه، لا يملك شيئا صلوات الله وسلامه عليه، وليس بيده من الأمر شيء، لا في كشف الكربات ولا في إغاثة اللهفات ولا في إجابة الدعوات ولا في تفريج الهموم ولا غير ذلك. قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومع هذا فإنك ترى في بعض الغلاة عندما يصف النبي صلى الله عليه وسلم يقول في وصفه كاشف الغمة ومغيث المستغيثين و مفرج الكربات أو نحو ذلك من الأوصاف التي هي ليست إلا لله، وهو صلوات الله وسلامه عليه رسول من هذا شأنه، وهو صلوات الله وسلامه عليه رسول من هذا شأنه وليس له من الأمر شيء. ولهذا عرف نفسه صلى الله عليه وسلم بأنه رسول من هذا شأنه، قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشف عنك، وإذا أصابك عام سنة أي جد وقحط فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فظلت راحلتك فدعوته ردها عليك، أي أن هذا الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فليس بيده من ذلكم شيء، وإنما الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. فهذا الموضع من الحديث فيه من فقه التوحيد الذي هو أعظم الأمور وأجلها على الإطلاق ما لا يخفى. Faedah yang keempat dari hadis ini adalah sebuah faedah yang sangat agung, yang menjelaskan kepada kita tentang tingginya keutamaan tauhid. Ya, tauhid adalah satu hal yang sangat agung dan merupakan hak Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak boleh memberikannya kepada siapapun selain Dia. Ya, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aku adalah rasul, utusan Allah, rasul dari Allah, yang jika engkau tertimpa musibah, kemudian engkau berdoa kepadanya, maka Dia akan mengangkatnya darimu. Jika engkau mengalami masa paceklik, kemudian engkau berdoa kepadanya, maka Dia akan menumbuhkan tanaman untukmu. Dan jika engkau berada di sebuah tanah yang gersang dan kosong, kemudian kendaraan atau tungganganmu, hewan tungganganmu hilang atau tersesat, maka kemudian engkau meminta kepadamu, kemudian engkau meminta kepadanya, berdoa kepadanya, maka Dia akan mengembalikannya untukmu." Ya, di sini Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya beliau hanyalah utusan dari Allah yang memiliki kekuasaan sedemikian besar. Ya. Adapun beliau sendiri, beliau tidak memiliki sesuatu pun. Beliau tidak berkuasa atas sedikit pun dari perkara-perkara ini. Beliau tidak bisa mengangkat musibah, tidak bisa menjawab doa umat beliau, dan juga tidak bisa menghilangkan kesedihan dari hati umat manusia. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat yang artinya, "Katakanlah, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian, yang diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa yang berharap untuk bertemu dengan Tuhannya, hendaklah dia beramal amalan yang saleh dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun." Ya. Maka sungguh aneh kalau ada orang-orang yang datang ke kuburan beliau misalnya dengan mengatakan, "Engkau adalah pengangkat musibah, engkau adalah penolong orang-orang yang meminta pertolongan, dan engkau adalah orang-orang yang, dan engkau adalah yang bisa mengangkat kesedihan dari hati kami." Ya. Rasulullah SAW tidak seperti itu. Beliau tidak memiliki kuasa seperti itu. Dan beliau di sini mengatakan terus terang bahwasanya, "Aku adalah Rasul dari Allah," ya, yang memiliki sifat yang sudah disebutkan tadi itu. Ya, ya, ini adalah pengajaran yang sangat gamblang dan sangat jelas tentang tauhid dan keagungannya, dan bahwasanya dia tidak boleh diberikan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Al-fa'idah al-khamisah في قول أبي جري رضي الله عنه: قلت اعهد لي، أي أوصني بوصية جامعة تعهد لي بها وواظب عليها وحافظ عليها. وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على الخير، وحرصهم على الإفادة من النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الوصية منه صلوات الله وسلامه عليه. Faedah yang kelima dalam hadis ini adalah perkataan Abu Jurai, "I'had ilayya," yang artinya berilah saya wasiat. Maksud beliau, beliau ingin meminta wasiat dari Nabi Muhammad SAW sehingga setelah itu beliau bisa mengamalkan wasiat tersebut dan terus-menerus mengerjakannya. Hal ini menunjukkan bahwasanya para sahabat termasuk Abu Jurai di sini sangat bersemangat dalam menimba faedah, ya, dalam menimba ilmu dari Nabi Muhammad SAW dan meminta wasiat untuk memperbaiki keadaan dan kehidupan mereka semuanya. Al-fa'idah as-sadisah min fawaidi hadal hadith qala la tasubbanna ahadan لا تسبن أحدا وهذه فائدة عظيمة جدا وهي تعد من الجوامع في باب الوصايا وأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بل بدأ بهذه في جملة الوصايا الآتي ذكرها مما يدل على أهمية صيانة اللسان وحفظه من السباب والشتائم وأن المسلم ينبغي عليه أن يتجنب ذلك تماما وقد جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء وجاء عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال لا تلعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار والأحاديث في هذا المعنى كثيرة فالإسلام جاء بالنهي عن ذلك وبيان أن ذلك ليس من صفة المؤمن بل ينبغي على المؤمن أن يتجنب اللعن والشتم والسباب وبعض الناس مع أبنائه وأولاده وأهل بيته ومن يتعامل معهم يبادر إلى سبهم وشتمهم ولعنهم وهذا مما نهى عنه الإسلام وحذر منه كما في هذا الحديث وغيره من الأحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. Faedah yang keenam adalah dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat memberikan wasiat kepada Abu Jurai ketika beliau mengatakan la tasubbanna ahadan. Janganlah engkau memaki atau mengumpat seorang pun. Ini adalah salah satu perkataan Nabi Muhammad SAW yang pendek tapi syarat dengan makna. Yang pendek tapi syarat dengan makna. Dan ini dijadikan sebagai awal wasiat Nabi Muhammad SAW. Makanya hendaklah setiap Muslim berusaha untuk menghindarkan hal ini sebisa mungkin. Jangan sampai melakukannya meskipun hanya sedikit. Jangan pernah mengumpat dan jangan pernah memaki siapapun. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya muslim itu seorang muslim itu tidaklah banyak melaknat ya, tidak keji dan tidak kotor ya. Dan dalam hadis yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan janganlah kalian saling melaknat dengan laknat Allah ya. Laknat itu artinya dijauhkan dari rahmat. Dan juga janganlah kalian saling melaknat dengan murka Allah Subhanahu wa taala dan jangan saling melaknat atau memaki atau mengumpat dengan kata-kata neraka ya. Ini semuanya adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya, wasiat beliau kepada umatnya dan ini berseberangan dengan apa yang kita lihat dengan mudah di zaman kita ini di mana sebagian orang saat berbicara dengan anak-anaknya sendiri atau dengan karyawannya atau dengan teman-temannya sangat mudah untuk mengucapkan kata-kata makian dan umpatan ya. Ini jelas menyelisih apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Abu Jurai. Al-fa'idah as-sadisah في قول أبي جري رضي الله عنه فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا وهذا فيه سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه فما أن عهد إليه ألا يسب أحدا إلا وقد استجاب تمام الاستجابة في عدم سب أي أحد لا حر ولا عبد ولا بعير ولا شات ولا غير ذلك مثله ما رواه البخاري في الأدب المفرد عن سالم بن عبد الله بن عمر قال سمعت قال عن سالم بن عبد الله بن عمر قال ما سمعت عبد الله أي ابن عمر لاعنا أحدا قط ليس إنسانا أي إلا إنسانا واحدا. وكان سالم يقول قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا. فانظر إلى حال ابن عمر رضي الله عنه، منذ سمع هذا الحديث لم يسمع منه لعن قط إلا مرة واحدة، وقد جاء في بعض الروايات أنه لعن خادما له أغضبه فأعتقه فورا بعد لعنه. فهذا من كمال استجابة الصحابة رضي الله عنهم. وفي الحديث فوائد أخرى عظيمة نستكملها في لقاء الغد بإذن الله، والله تعالى أعلم. Pendengar sebelum kita simak terjemahan sudah sampai atau sudah masuk waktu maghrib, kami sampaikan selamat berbuka dan silakan Ustaz. Ya, faedah yang ketujuh adalah dari ucapan Abu Jurai, maka aku tidak pernah setelah itu memaki seorang pun, baik itu merdeka ataupun budak, baik itu unta maupun kambing. Ya. Hal ini menjelaskan kepada kita tentang cepatnya para sahabat Nabi Muhammad SAW mempraktekkan apa yang telah mereka dengar. Bahwasanya mereka sungguh sangat cepat dalam mengamalkan pelajaran yang mereka terima dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Begitu Nabi Muhammad SAW memerintahkan atau mewasiatkan kepada beliau untuk tidak memaki dan mengumpat seorang pun, maka beliau segera meninggalkan hal itu dan tidak mengumpat seorang pun sama sekali. Ini senada dengan apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad dari Salim bin Abdullah bin Umar. Beliau berkata, aku mendengar Abdullah bin Umar. Aku tidak pernah mendengar Abdullah bin Umar, maksudnya bapak beliau, ya, melaknat seorang pun kecuali hanya sekali. Ini maksud dari hadis ini. Ibnu Umar disebutkan bahwasanya setelah beliau mendengar wasiat yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Jurai, beliau tidak pernah melaknat seorang pun kecuali hanya satu orang saja. Ya. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya satu orang ini adalah seorang pembantu atau seorang budak beliau yang telah membuat beliau naik pitam. Dan setelah beliau melaknat budak ini, Ibnu Umar segera membebaskan budak tersebut. Ya. Dan dalam hadis ini masih terdapat berbagai faedah yang lain yang sangat besar, dan kita akan selesaikan pembahasan itu pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Demikian, wallahu taala alam.